Ku cari wajah-Mu ya Tuhanku. Ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepada-Mu. Ku panggil nama-Mu ya Yesusku. Ku nyatakan semua harapanku. Selama ku selama ku ada, hatiku melekat kepada-Mu. Kau begitu berharga, kau begitu cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku menjadi nyata. Ku panggil nama-Mu ya Yesusku. Ku nyatakan semua harapanku. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepada-Mu.